dosa besar yang paling besar setelah syirik durhaka orang tua. Maka dalam hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika Nabi menyebutkan ala unabiukum biqbal kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali yang disebutkan. Dijawab oleh sahabat, mau. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur wa qauluz zur, berkata dusta, bohong, dan juga menjadi saksi palsu. Itu dosa besar yang paling besar. Makanya ketika anak itu durhaka pada orang tuanya, enggak ada keberkahan hidupnya pada anak ini. Dan pasti hidupnya sulit, pasti udah sulit. Meskipun dia kaya, dia tidak bahagia dan tidak akan bahagia. Kalau anak yang durhaka, enggak akan bahagia hidupnya. Tidak akan bahagia. Dan nanti di hari kiamat dia masuk neraka. Sebab Nabi sudah memastikan anak durhaka tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata tidak akan masuk surga itu al-aql walidayhi." Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi, "Salatun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawm al-qiyamah, al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wa dayyuth." Ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah enggak akan melihat mereka pada hari kiamat. Artinya Allah tidak mau melihat mereka. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayyuth. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ad-dayyuth alladhi yukirru fi ahli al-khubth. Dayyuth itu seorang yang membiarkan kejelekan pada keluarganya. Ya, keluarganya membuat kejelekan, maksiat atau berzina anaknya dengan pacaran itu. Itu dibiarkan, ini the youth namanya. Ini tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat pada kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, the youth, yang membiarkan kejelekan pada keluarganya. Jadi seorang anak itu wajib berbuat baik pada orang tua. Dan ini indahnya Islam. Indahnya agama Islam. Makanya harus dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jasanya orang tua gak bisa dibalas sama om juga. Susah payah orang tua. Dari mulai mengandung anaknya sampai melahirkan. Untuk bisa lihat bagaimana ngurus anak itu sejak dia lahir. Masih kecil. Semua diberikan makan oleh ibunya yang mencari nafkah bapaknya. Kemudian juga dia diurus. Artinya mandinya, membuang kotoran, diceboki anak itu, diberikan makanan, segala macam semuanya. Dan ibunya, makanya Nabi menyuruh untuk berbuat baik kepada ibu tiga kali. Ummuka, ummuka, ummuka, thumma abu. Ibumu, ibumu, ibumu, kun bapakmu. Jadi seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Dan kesempatan kalau orang tua antum masih hidup, kesempatan berbuat baik. Jangan menghardik orang tua, jangan menengking orang tua, jangan berkata yang kasar pada orang tua. Dan antum harus taat pada orang tua. Sami'na wa ata'na. Itu jalan selamat, itu jalan keberkahan, itu jalan kebahagiaan. Tapi ketika dia kurang ajar, enggak akan bahagia hidupnya. Mesti banyak masalah, mesti banyak problem, mesti banyak muskil dalam hidupnya. Kenapa? Tidak taat pada orang tuanya. Tapi ketika anak ini berbuat baik, akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Dan kita harus berbuat baik pada orang tua. Karena jasanya orang tua enggak bisa dibalas dengan apapun juga. Hatta kita ngasih gaji kita semuanya pada orang tua belum bisa membalas kebaikannya. Makanya ketika ada seorang yang dia menggendong ibunya ketika tawaf, ketika sa'i, dan ketika melakukan ibadah haji, ditanya kepada seorang sahabat, apakah saya sudah membalas kebaikan yang berusaha? Belum. Belum. Atau kamu melakukan semua kebaikan belum bisa membalas kebaikan seorang ibu. Makanya ini wajib kita untuk berbuat baik. Maka kajian-kajian kita itu selalu mengingatkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Makanya mesti bersyukur para orang tua dengan kajian-kajian Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini. Karena kajian ini mengajarkan kepada ibadah kepada Allah yang benar. Kajian ini mengajarkan bagaimana hubungan yang baik kepada orang tua. Hubungan yang baik juga kepada Allah. Mengajarkan hubungan yang baik kepada Allah dan mengajarkan hubungan baik kepada orang tua. Mengajarkan hubungan baik kepada keluarga, sanak famili, tetangga dan yang lainnya. Ini justru dakwah salat. yang menyuruh demikian. Dakwah yang barokah. Makanya bersyukur para orang tua dengan ada kajian-kajian seperti ini. Jadi anaknya justru dianjurkan untuk mengaji, bukan dilarang. Karena mengajarkan kepada kebenaran yang membawa manusia ke surga. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk anak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.